Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang kalimat La ilaha illallah. Yang intinya bahwasanya kalimat La ilaha illallah ini mencakup pernyataan Al-kufru bit-tawgut wal imanu billah, mengkufuri tagut-tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tatkala menafikan sesembahan yang batil dan menetapkan sembahan yang hak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk di antara mengkufuri tagut-tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang termasuk di antara syarat la ilaha illallah adalah al-kufru bitagut. Mengkufuri tagut-tagut. Nah, وقال في البدائع بدائع الفوائد بركات ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه البدائع بدائع الفوائد ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي. Dalam rangka membantah ucapan orang yang mengatakan bahwasanya mustasna yang dikecualikan dikeluarkan dari yang dinafikan. Sebenarnya khilaf di antara ulama nuhat, ulama ahli nahwi, tentang mustasna. Dikeluarkan dari apa mustasna ini? Dalam istisna muttasil. Ya. Istisna ada dua, ada yang muttasil, ada yang munqati. Kalau munqati terputus. Nah, kalau muttasil nyambung. Nah, khilaf di antara ulama nuhat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya huruf istisna, yaitu illa, kecuali, ini mengeluarkan ya, mustasna dari yang pertama, dari mustasna minhunya, dan tidak mengeluarkan sifat dari sifat mustasna minhunya. Pembahasan agak panjang berkaitan dengan ilmu nahwi, ya, terutama tentang mustasna. Contohnya qaumal qaumu illa Zaidan. Ya. Berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Ya, di sini qaumal qaum, berdiri suatu kaum. Kaum ini disebut dengan mustasna minhu. Illa disebut dengan huruf istisna, huruf yang mengecualikan. Zaidan disebut dengan mustasna. Ya. Kalau kita sandingkan dengan lafaz la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Ilaha ini sebagai mustasna minhu. Illa huruf istisna dan labdul jalalah Allah sebagai apa? Mustasna. Nah, yang jadi permasalahan, ya, huruf illa di sini fungsinya apakah mengeluarkan dari yang dinafikan saja ataukah dengan hukumnya? Ya. Tadi disebutkan sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwasannya huruf istisna ini mengeluarkan, ya, mustasna dari mustasna minhunya dan tidak mengeluarkan sifatnya. Jadi kalau ucapan qaumal qaumu illa Zaidan, berdiri suatu kaum kecuali Zaid, ya, kata yang pertama harus disebut dengan mustasna minhu yaitu al qaum, sementara kata yang kedua yang disebut dengan mustasna itu Zaidan. Maka huruf istisna ini mengeluarkan Zaid dari kaum. Zaid bukan bagian dari kaum. Ya. Akan tetapi, apakah Zaid ini disifati dengan sifat kaum berdiri ataukah tidak? Ya. Ada yang mengatakan Zaid itu maskut, didiamkan, tidak disebutkan berdiri, tidak juga disebutkan yang lainnya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dikeluarkan itu hanya sifatnya saja. Qaumal qaumu ila Zaidan. Zaid dikeluarkan dari Zaidul mukharrajun minal qiyam la minal qaum. Wa hadha qaul farra. Ini pendapat yang kedua. Hanya dikeluarkan dari sifatnya saja. Ya. Sehingga ucapan qaumal qaumu ila Zaidan, berdiri suatu kaum kecuali Zaid, Zaid dikeluarkan dari sifat qiyam. Zaid tidak berdiri. Tapi tidak dikeluarkan dari kaum. Zaid bagian dari kaum tersebut. Nah, ini melazimkan istisna semuanya munqati. Ada pendapat yang ketiga. Ya. La ilaha atau ma qaumal qaumu illa Zaidan. Huruf istisna ini mengeluarkan mustasna minhunya, mustasna jadi mustasna minhu dan mengeluarkan hukumnya dari hukumnya. Jadi mengeluarkan kedua-duanya. Ya. Mengeluarkan dari mustasna minhu dan juga mengeluarkan di hukumnya. Ini ucapan qaumal qaumu ila Zaidan, ya, maka telah mengecualikan Zaid dari kaum tersebut dan juga mengecualikan Zaid dari hukum yang ada pada kaum tersebut yaitu berdiri. Dan ini pendapat yang lebih rajih, pendapat Sibawaih dan juga jumhur Basriyyin. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Ya. Ini memerlukan pembahasan yang lebih lanjut tentang masalah mustasna dibahas dalam Kutubun Nahwi, kitab-kitab Nahwu. Nah, yang intinya Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan dalam kitab Bada'ul Fawaid sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasannya mustasna dikeluarkan dari yang dinafikan. Ya. Qala bal huwa mukharrajun minal manfi wa hukmihi. Ibnu Qayyim mengatakan akan tapi istisna itu atau mustasna itu dikeluarkan dari yang dinafikan dan hukumnya. Di lafaz la ilaha illallah, menurut sebagian orang lafzul jalalah Allah itu hanya dikeluarkan dari yang dinafikan saja. Hanya dikeluarkan dari yang dinafikan saja. Maknanya Allah itu bukan ilah-ilah yang mereka sebutkan. Nah, akan tapi kata Ibn Qayyim, maknanya bukan dikeluarkan dari yang dinafikan saja, tapi dikeluarkan juga dari hukumnya. Maknanya Allah itu bukan bagian dari ilah-ilah yang mereka sembah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah ilah yang batil. Bukan sembahan yang batil. Jadi keluarkan dari yang dinafikan dan juga dikeluarkan dari hukumnya. Fala yakunu dahilan fil manfi. Maka lafzul jalalah Allah tadi tidak masuk pada yang dinafikan. Yang dinafikan adalah ilah-ilah yang batil. Idlau kana kadali. Kalau seandainya Allah masuk ke dalam yang dinafikan, lam yadkhuli rajulu fil Islam biqauli la ilaha illallah. Maka seseorang tidak masuk Islam dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau Allah masuk ke dalam yang dinafikan, tidak ada sesembahan. Kalau Allah masuk ke dalam sesembahan itu, berarti menafikan semua sesembahan termasuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak masuk Islam dengan ucapan tersebut kalau maknanya demikian. Sehingga sekali lagi makna la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala tidak masuk ke dalam sesembahan-sembahan yang batil tersebut. Li'annahu lam yusbit al-ilahiyah lillahi ta'ala. Jadi disebutkan kalau seandainya Allah itu masuk ke dalam yang dinafikan, yang ditiadakan, seseorang tidak masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan tidak menetapkan al-ilahiyah, ketuhanan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dinafikan Allahnya. Ini menunjukkan bahwasannya lafzul jalalah Allah ini dalam kalimat la ilaha illallah tidak masuk ke dalam ilah-ilah yang mereka sembah. Wahadihi a'zamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyah amma siwallah. Dan ini kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung yang mencakup penafian penafian ilahiyah, ketuhanan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isbatuha lahu biwasfil ikhtisas, dan penetapan ilahiyah, ketuhanan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang khusus. Ini makna La ilaha illallah. Di dalamnya ada an-nafyu wal isbat. Nah, menafikan semua sesembahan-sesembahan yang batil dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menetapkan sesembahan yang berhak, yang benar, yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padalalatuha ala isbati ilahiyatihi a'zam min dalalati qawlina Allahu ilah. Maka kalimat la ilaha illallah menunjukkan kepada penetapan ilahiyah lebih besar, lebih agung dibandingkan penunjukan dari ucapan kita Allahu ilah. Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah sesembahan. Kalau kita bandingkan ucapan la ilaha illallah dengan Allahu ilah, maka ucapan la ilaha illallah ini lebih menunjukkan penetapan ilahiyah ketuhanan untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sekali lagi lebih menunjukkan penetapan ketuhanan ilahiyah untuk Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ucapan kita Allahu ilah. Allah itu sesembahan. Nah, ini dalam bahasa Arab kalimat yang tadi la ilaha illallah lebih menunjukkan penetapan ilahiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaribu ahadun fi hadzal battah, dan tidak ada seorang pun yang ragu dalam masalah ini sama sekali. Intaha bima'na, selesai penukilan dari Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala dengan maknanya. Qultu, aku berkata, kata syarh kitab, wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan, dan tidak ragu bahwasannya lafzul jalalah Allah ini tidak masuk sama sekali pada yang dinafikan. Dalam kalimat la ilaha illallah, Allah sama sekali tidak masuk pada ilah-ilah yang dinafikan. Pada sembahan-sembahan yang dinafikan. Karena al-murad min hadhihi al-kalimah ifraduhu ta'ala bil ilahiyyati fi qalbil muwahhid wa qawlihi wa amalihi. Dikarenakan yang dimaksud dari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala bil ilahiyah, dengan peribadahan, dengan uluhiyahnya pada hati seorang yang mentauhidkannya, dan pada ucapannya dan amalannya. Ini makna la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkannya, berarti dia harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Baik dalam ibadah yang berkaitan dengan hatinya, ataukah ucapannya, ataukah amal perbuatannya. Kama dallat alaihi al-ayatul muhkamatu kama akhbaru an da'wati rusulihi an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat yang jelas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dakwah para rasul, mereka menyeru an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Fa nafa'ul ilahiyata amma siwallahi taala. Mereka para rasul menafikan ilah-ilah, menafikan sembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asbatuha lillahi wahdah, dan mereka menetapkan sesembahan yang hak hanya untuk Allah saja. Fa innahu ta'ala huwal muttasifu bitafarrudihi bil ilahiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan menyendirinya bil ilahiyah dalam persembahan. Ya, dalam ketuhanan. Nah, hanya Allah sajalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk sembah. Ajalan wa abadan, selama-lamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang hak. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang batil. Ya. Sembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang batil. Wa akhbara ta'ala anil musyrikin annahum qalu aji'tana lina'budallaha wahdah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang musyrikin bahwasanya mereka mengatakan kepada para rasul yang diutus kepada mereka, mereka berkata, aji'tana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah saja? Ya. Ini dianggap asing oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang musyrikin. Ja'ala al-alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Ya, menurut mereka dakwah tauhid ini dakwah yang aneh. Ya, dan sekarang ini pun demikian. Dakwah tauhid dianggap sebagai dakwah yang aneh. Ya, padahal inilah dakwahnya para nabi, para rasul. Dan jangan kaget, ternyata orang-orang musyrikin, orang-orang kafir zaman dahulu pun menganggap aneh dakwah tauhid. Ya. Orang-orang kafir tadi ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, aji'tana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah saja? Aradu ayudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Mereka hendak memasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jumlah sembahan-sembahan mereka dalam peribadahan. Wa ankaru an takuna al-ibadata lahu wahdah. Dan mereka mengingkari peribadahan hanya untuk Allah saja. Ya. Ini orang-orang musyrik. Ya. Mereka ingin memasukkan Allah itu ke dalam sejumlah sembahan-sembahan yang mereka ibadahi. Ya. Mereka beribadah kepada Lata, Uzza. Masuk di dalamnya beribadah juga kepada Allah. Ini yang mereka inginkan. Memasukkan Allah ke dalam sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi. Nah. Dan mereka mengingkari. Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, sehingga ketika para anbiya, para nabi memerintahkan mereka untuk menjadikan Allah satu-satunya sembahan yang diibadahi dan menafikan sesembahan-sembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka membantahnya dengan mengatakan tadi, aji'tana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah saja? Ini menunjukkan mereka paham dengan makna la ilaha illallah. Mereka memahami kalimat la ilaha illallah ini perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Sehingga mereka pun mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini perkara yang aneh menurut mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka paham dengan makna la ilaha illallah. Ya. Nah, mereka mengetahui konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Dikarenakan mereka tetap beribadah kepada berhala-berhala mereka, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ma'a ma'rifatihim anna la ilaha illallah. Ya. Tubtilu dhalika. Dengan pengetahuan mereka bahwasanya la ilaha illallah, ya, ini membatilkan, ya, sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, orang-orang musyrikin zaman dahulu mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, mereka mengetahui konsekuensinya. Nah, harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tatwiyatu alihatihim billahi fil ibadah huwa syirkul akbar alladhi yujibul khuluda finnar. Menyamakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan itu merupakan syirik yang besar yang menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Ya. Ini orang-orang musyrik, mereka menyamakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini makna daripada kesyirikan. Ya. Taswiyatu bi ghairillahi billah fima huwa min husaisillah. Ini syirik namanya. Ya. Nah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara khusus bagi Allah ada yang berkaitan dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Sehingga sebagaimana tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, kesyirikan pun sama. Ada kesyirikan dalam masalah rububiyah, kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah, atau kesyirikan dalam masalah al-asma wa sifat. Ya. Menciptakan, ini khusus perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang meyakini bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah terhadap alam raya ini, ada pencipta selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ya. Atau seseorang melakukan kesyirikan dalam masalah ibadah. Ya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh dalam kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah. Ya. Dan ketika ada seseorang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dia jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Ya. Sebagaimana tauhid tadi dibagi menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, pun juga kesyirikan. Ada kesyirikan dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang jelas, syirik itu adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya tauhid ifradullah fi ma huwa min husaisillah. Kalau tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketiga, kesyirikan itu dalam masalah ibadah, ya, menyamakan sesembahan-sembahan yang batil dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah ini bisa jatuh ke dalam syirik yang besar yang menyebabkan kekal di dalam neraka. Ya, may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ya, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mengharamkan surga dan tempatnya adalah neraka. Nah, fal muwahhid mukhalifun lisyirki fi qawlihi wa fi'lihi wa niyatihi wa hadha zahirun la khifaa'a bihi bihamdillah. Maka seorang muwahhid, seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia menyelisih kesyirikan dalam ucapannya, perbuatannya, niatnya, dan ini jelas sekali. Tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran padanya, bihamdillah. Ya, orang yang muwahhid. Nah, maka dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam niatannya akan menyelisih kesyirikan. Ya, jangan sampai mengatakan muwahhid tapi ucapannya mengandung kesyirikan. Ya, perbuatan-perbuatannya mengandung kesyirikan. Atau niatan, amalan-amalan hatinya mengandung kesyirikan. Ya, dan syirik dan tauhid ini tidak bisa disatukan. Ya, orang yang bertauhid berarti dia menjauhi kesyirikan. Orang yang musyrik berarti dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Tidak bisa dicampur adukan. Ya, antara tauhid dengan syirik. Nah, kepada ayat yang kita baca sebelumnya, ya. Orang yang akan mendapatkan keutamaan tauhid, ya, dengan mendapatkan keamanan dan juga diberikan petunjuk adalah orang yang tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan. Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih menyebutkan makna la ilaha illallah, ya, supaya kita paham. Nah, dengan makna kalimat tauhid yang agung tersebut. Ila huna, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.